السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله dalam kitabnya هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى قال: ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد صلى الله عليه وسلم للمسيح قال لهم: ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود. Oleh karena itulah, ketika Raja Najasyi mendengarkan dari para sahabat persaksian Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Masih Isa bin Maryam, maka Raja Najasyi menjawab, ma zada Isa ala ma qultum hadzal ud, sungguh tidak lebih Nabi Isa seperti yang kalian katakan, tidak lebih satu ranting pun, yakni kecuali satu ranting saja. Wa ja'alallahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syuhada 'alan nas, dan demikianlah Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai syuhada'a 'alan nas, sebagai saksi-saksi atas manusia. Syahidu 'alaihim bima 'alimu minal haq, mereka mempersaksikan apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Id kanu wasatan 'udulan, karena umat Islam ini umat yang tengah-tengah, umat yang 'udul, yang adil. La yashhaduna bi batilin, tidak mempersaksikan dengan kebatilan. Fa inna syahid la yakunu illa adla, karena yang namanya saksi tidak sah kecuali kalau adil. Kalau tidak adil tidak bisa jadi saksi. Jujur, terpercaya, adil. Bi khilafi man jara fi syahadatihi fazada 'alal haq. Berbeda dengan orang-orang yang jara fi syahadatihi. Jadi syahadatnya syahadat jujur. Syahadat yang palsu, syahadat yang zada alal haq, ditambah di atas kebenaran. Aw naqasa minhu, atau malah menguranginya, ditambah atau dikurangi. Ka syahadatil yahud lin nasara fil masih, seperti persaksian Yahudi kepada Nasara di dalam Al-Masih atau tentang Al-Masih. Yahudi mengurang-uranginya, menganggap sebagai orang yang rendah, orang yang hina, anak zina, dan seterusnya. Sedangkan Nasara mengangkatnya berlebihan sampai menganggapnya Tuhan. Tetapi umat Islam yang paling bijak, yang paling adil, bersaksi dengan ilmu yang Allah turunkan kepada mereka melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu Isa ibni Maryam, anaknya Maryam, lahir dari seorang ibu yang suci, yang tidak disentuh oleh laki-laki manapun, dalam keadaan Allah menciptakannya dengan kekuasaannya, dengan kalimat kun jadilah, maka jadilah Isa di perut Maryam. Maka lahirlah Isa tanpa bapa, dari seorang ibu tanpa suami. Dan Allah bisa, Allah maha kuasa. Maka diturunkanlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna masala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan padanya jadilah, maka jadilah Isa. Mudah sekali, seperti Adam diciptakan dengan kun jadilah, maka jadilah dia. Demikian pula Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, maka jadilah Isa. Kenapa susah? Kenapa mikirin siapa bapaknya, siapa ibunya? Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Tetapi karena Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Sehingga sangat mudahnya Allah menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa bapak. Walhamdulillah, ini yang paling tengah. Tetap memuliakan Isa alaihissalam, tetap menghormati Isa dan ibunya alaihissalam, tetapi barakallahu fikum, tidak mengangkatnya sampai memberikan ketuhanan. Dan tidak menghinanya seperti Yahudi menghina Isa bin Maryam. Maka barakallahu fikum, syahadat mereka, syahadat Yahudi dan Nasrani terhadap Isa, jar, jair, jahat, jaur, zalim. Yang satu berlebih-lebihan, yang satu berkurang-kurangan. Wa aidan, fa inna ma'na al-farqalil in kana huwa al-hamid aw al-hammad aw al-mahmud aw al-hamd fa hadha al-wasf dhahirun fi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian makna farqalil yang ada di kitab mereka dengan aslinya kata-katanya adalah farqalil. Kalau itu diterjemahkan Hamid yang terpuji, Hamad yang terus memuji, atau Mahmud yang dipuji, walhamd pujian, silakan diterjemahkan apapun yang berkait dengan pujian tentunya. Fahadhal wasfu zahirun fi Muhammadin SAW. Maka sifat itu ada sangat jelas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa yang mereka terjemahkan dalam kitab-kitab mereka sudah meleset jauh. Ada yang menerjemahkannya dengan pembawa penggembira atau pembawa kabar gembira, maka itu juga Nabi Muhammad SAW. Kalau kata-katanya farqalid adalah yang memuji, yang dipuji, yang terpuji, pujian telah datang, puji-pujian. Padahal maksudnya telah datang Nabi Muhammad SAW. Akan datang puji-pujian, maksudnya akan datang Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena ketika mereka berkata akan datang nanti puji-pujian yang akan membenarkan aku, yang akan menyampaikan pada kalian apa yang aku belum sampaikan, banyak pembicaraan yang aku akan sampaikan pada kalian, tetapi sekarang belum waktunya dan kalian gak akan sanggup. Nanti akan datang puji-pujian. Tentunya kalau puji-pujian yang bisa berbicara, ya pasti Nabi. Puji-pujian yang bisa bersaksi, ya pasti Nabi. Siapa Nabi setelah Nabi Isa? Siapa kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa innahu wa ummatahu alhamadun alladziina yahmadun Allah ala kulli hal. Pertama kalau diterjemahkan Hamid yang memuji dan Hamad yang selalu memuji, maka kita katakan siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Fa innahu wa ummatahu, karena sesungguhnya Nabi dan umatnya alhamadun, orang-orang yang selalu memuji Allah. Alladzina yahmadun Allah ala kulli hal, yang mereka memuji Allah atas segala sesuatu, atau ala kulli hal maksudnya setiap saat, setiap keadaan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sahibu liwa'il hamdi, berarti beliau alaihi salatu wassalam adalah pemimpin, pemegang bendera dari golongan pujian atau golongan yang memuji, yang selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu, sekarang kalau diterjemahkan alhamd, miftahu khutbatihi, pujian itu adalah pembuka dari setiap khutbahnya. Rasulullah SAW setiap berkhutbah mesti berkata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Selalu membuka khutbah-khutbahnya dengan kalimat pujian, dengan kalimat alhamd, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Walhamdu miftahu khutbatihi, pujian adalah pembuka khutbah beliau. Wa miftahu salatihi, dan pembuka salat beliau. Setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Fahadhal wasfu zahirun fi Muhammadin SAW. Maka sifat ini sangat cocok, sangat pantas bagi Nabi Muhammad SAW, karena mereka, Rasulullah SAW dan pengikutnya, adalah orang-orang yang banyak memuji Allah, hamadun, yang selalu memuji, hamidun, yang memuji Allah, dan juga alhamd adalah pembuka khutbahnya, kunci pertama salatnya, arti pembuka salatnya. Walamma kana hammadan summiya bimithli wasfihi, dan bahwasanya beliau hammadan, yang selalu memuji, dan dinamakan seperti nama sifatnya, fahuwa Muhammad, maka dia adalah seorang yang selalu memuji dan selalu dipuji. Waznun mukarram wa mu'azzam wa muqaddas. Itu Muhammad, timbangannya, wazannya, wazan mukarram wa mu'azzam wa muqaddas. Wa huwa alladhi yuhmadu aktsaru mimma yuhmad ghairuhu. Yaitu orang yang dipuji lebih daripada yang dipuji yang lainnya. Wa yastahiqu dhalik, orang yang berhak untuk mendapatkan pujian-pujian. Alamma kana hammadan lillahi kana muhammada, karena dia sangat banyak memuji Allah, maka jadilah dia orang yang terpuji. Wa fi syi'ri Hasan, disebutkan dalam syair Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, agarru alaihi linnubuwati khatimun minallahi maimunun yaluhu wa yashhadu. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أو المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. Dalam syairnya disebutkan, أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون yaluhu wa yashhadu, telah terbit atasnya kenabian, atau untuk kenabian, padanya sebagai penutup, khatim, cincin kenabian dari Allah, maimunun yaluhu wa yashhadu, yang terjaga dan selalu dia mempersaksikan. Wadhamal ilahu isman nabiyyi ila ismihi, dan Allah mengaitkan namanya, nama Nabi kepada namanya. Idza qala fil khamsil muadzin ashhadu, yaitu ketika qala fil khamsi al muadzin ashhadu, ketika berkata sang muadzin, mengumandangkan adzan, di kelimanya ashhadu, yani ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadur rasulullah, selalu digandengkan antara namanya dengan nama Tuhannya, dengan nama ilahnya. Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu, bahkan diambil, syaqqa yani istuqqa, diambil namanya dari nama Allah Subhanahu wa taala, liyujillahu, untuk meninggikannya. Fadul arsy mahmudun, maka yang pemilik arsy mahmud, sedangkan beliau adalah Muhammadu. Lihat betapa miripnya, namanya diambil dari asal kata yang sama, Hamida, ha, mim, dan dal. Allah Mahmud dan Rasulnya Muhammad, yang terpuji dan yang dipuji, yang terpuji dan yang memuji. Wa amma Ahmad, adapun Ahmad, fahuwa af'alut tafdil, maka itu adalah isim tafdil, yang menunjukkan lebih, yang lebih terpuji. Ai huwa Ahmad min ghairihi, yani maknanya beliau lebih terpuji daripada yang lainnya. Ai ahaqqa bi an yakuna mahmudan, berarti maknanya dia pantas, berhak untuk mendapatkan pujian aksar, lebih banyak daripada yang lainnya. Yuqal hadza ahmadu min hadza, misalnya dikatakan dalam bahasa Arab, ini lebih terpuji daripada itu. Bahasa Arabnya hadza ahmadu min hadza, ini Ahmad bin hadza, berarti Ahmad maknanya lebih terpuji. Ai hadza ahaqqu bi an yuhmad min hadza, artinya yang ini lebih pantas untuk dipuji daripada yang itu. fayakunu fihi tafdilun, maka padanya ada tafdil, pengutamaan satu di atas yang lain. Tafdilun ala ghairihi fi kaunihi mahmudan, bahwa keadaan beliau terpuji, lebih terpujinya daripada yang lain, dan lebih pantas untuk dipuji daripada yang lain. Falafdu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtadi ziyadatan fil kammiyah, juga memberikan konsekuensi tambahan dalam masalah jumlahnya. Walafat Ahmad yaqtadi ziyadatan fil kaifiyah, memberikan konsekuensi tambahan dalam bentuknya. Berarti Muhammad artinya yang terus dipuji, berarti lebih utama dari siapa? Kamiyah, banyaknya, jumlahnya, selalu dipuji, orang yang selalu dipuji. Tetapi Ahmad pujiannya lebih tinggi secara bentuknya, kaifiyahnya. Berarti Muhammad dan Ahmad sama-sama memiliki pujian, tetapi yang ini selalu dipuji, yang itu lebih terpuji. Wa minan nasi man yaqulu ma'nahu annahu aktsaru hamdan lillahi min ghairihi. Di antara manusia ada yang berkata bahwa maknanya adalah dia lebih banyak pujiannya kepada Allah daripada yang lainnya. Wa ala hadza, dengan itu, fayakunu ma'nal hamid wal hamad wa ala al awwal bi ma'nal mahmud. Berarti dengan pendapat yang kedua ini sama maknanya dengan al hamid yang memuji, wal hamad yang selalu memuji. Wa ala al awwal, adapun dengan pendapat yang pertama, bi ma'nal mahmud, dia yang dipuji atau yang selalu terpuji. Wa in kana al farq qalid bi ma'na al hamd fa huwa tasmiyatun bil masdar. Kalau farq qalid maknanya al hamd, pujian, berarti itu penamaan dengan masdar, artinya yang akan datang nanti dinamakan dengan nama pujian. Dengan nama pujian bisa Hamid, bisa Muhammad, bisa Mahmud, bisa Ahmad, bisa semuanya. Mubalaghatan fi kasratil hamd, disebut dengan masdar sebagai mubalaghah, menunjukkan banyaknya pujian. Kama yuqal rajulun adlun wa ridan wa nadhairu dhalik, orang ini adil atau ridan, artinya banyak baginya keridhaan-keridhaan. Wa bihadha yadhhar sirru ma akhbara bihi al-Qur'an, dengan ini akan tampak rahasia apa yang dikhabarkan dalam Qur'an tentang Al-Masih. Di dalam ucapannya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, disebutkan bahwa Al-Masih mubasysyir, memberitakan kabar gembira, bi rasulin ya'ti, dengan rasul yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Fa inna hadha huwa ma'na al-far qalid, dan itulah persis makna al-far qalid, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa fit Taurat, dan dalam kitab Taurat, ma tarjamtuhu bil arabiyah, dan dalam Taurat apa yang aku terjemahkan dalam bahasa Arab, begini bunyinya. Wa amma fi Ismail faqad qabiltu du'aaka ha ana qad baraktu fihi wa athmarahu wa akbarahu bimu'ad mu'ad hakadha hadhihi al-lafzah. Disebutkan di dalam Taurat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, adapun Ismail, maka aku sudah terima doamu. Inilah aku, telah aku berkahi padanya, dan aku berikan buahnya, dan aku besarkan dengan bimu'ad mu'ad. Naam. Hakadha laftuhu. Begitu memang lafadnya, mu'ad mu'ad. Naam. Makna mu'ad ala wazni Umar, wazannya seperti wazan Umar, fu'al. Wa qad ikhtalafa fiha ulama ahli al-kitab, dan mereka ulama ahli al-kitab berselisih. Fa ta'ifatun yaqulun, sekelompok mereka berkata, ma'naha jiddan jiddan. Aku telah tambahkan padanya, telah aku besarkan sangat-sangat. Jiddan jiddan. Yani kesiran-kesiran. Aku berikan padanya barakah. Aku berikan padanya, aku besarkan dia, aku tinggikan dia, kesiran, dengan banyak. Fa'in kana hadha ma'naha fahuwa bisharatun biman azuma min banihi kesiran kesiran. Wa ma'lumun annahu lam yu'azzim min banihi akthar mimma azzaba min Muhammad SAW. Tayyib, kalau kita anggap itu tafsiran benar dari ulama mereka sendiri, bahwa maksudnya kathiran-kathiran, jiddan-jiddan. Kita kembali pada kalimatnya. Apa yang dikatakan jiddan-jiddan? Yang dikatakan jiddan-jiddan adalah, ha ana qad baraktu fihi wa uthmiruhu wa ukabbiruhu. Aku telah berikan berkah padanya, dan aku berikan buah-buahnya, dan aku besarkan dia dengan muad-muad. Kalau muad-muad artinya sangat-sangat, tayyib, sekarang kita bahas. Siapa di antara turunan Ismail? Tadi kan domainnya kepada Ismail. Adapun anakmu Ismail, aku telah berikan berkah, dan aku tambah lagi, dan aku berikan lagi, yang berikutnya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tayyib, kalau lebih banyak lagi di bawahnya, setelah Nabi Ismail, siapa? Ma'lumun annahu lam yu'azzam min banihi akthar mimma 'udzima min Muhammad SAW. Sudah maklum, sudah diketahui bersama, bahwa tidak ada yang diagungkan dari turunan Ismail yang lebih diagungkan daripada Nabi Muhammad SAW. Silakan baca sejarahnya, silakan cari riwayatnya dari mulai Ismail sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling dimuliakan, siapa yang paling dibesarkan, siapa yang paling diagungkan? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Berarti apa yang dikatakan tadi adalah berita gembira, bahwa nanti di bawahnya Ismail ada yang lebih lagi. Kami akan berikan barakahnya, kami akan besarkan dia, kami akan agungkan dia, jiddan jiddan, bimuad muad. Wa qalat ta'ifatun ukhra, tetapi kelompok lain berkata, bal hiya sarihus Muhammad. Ternyata kata tokoh-tokoh lainnya mengakui bahwa itu adalah tegas nama Muhammad, orang yang terpuji. Muad maknanya Muhammad. Qalu wa yadullu alaihi anna alfadhul ibraniyah qaribatun min alfadhil arabiyah. Bahkan itu adalah tegas nama Muhammad. Dan mereka berkata, menunjukkan atas hal itu, bahwa lafad-lafad Ibraniyah itu dekat, mirip dengan lafad-lafad Arabiyah. Fahiyya akrabul lughat ilal Arabiyah. Maka bahasa Ibrani itu bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab. Fainahum yakulun. Karena mereka berkata li Ismail. Mereka bilang tentang Ismail, Shimail. Shimail. Ketika mereka berkata, sami'tuka, aku mendengar kamu, mereka berkata, sami'tini. Atau sami'tuka. Wa iyyahu. Wa asu. Awsu. Wa qaddasaka, mereka bilang, qad syikha. Lihat, qaddasaka, mereka baca, qad syikha. Atau bahasa mereka Ibrani, qad syikha. Sangat dekatnya dengan bahasa Arab. Ismail, mereka sebut Shimail. Shimail. Sami'tuka, aku dengar kamu, mereka bilang Shimi'tini. Atau Iyahu, mereka bilang Uthu. Qaddasaka, mereka bilang Qadshikha. Wa anta ana. Wa Israel, Yusrail, mereka bilang. Fata'ammal qawlahu fit Taurat. Maka perhatikanlah ucapannya di dalam Taurat. Qaddasali khal bakhur. Khal riham. Bani Israel badam. Wayabi mali. Maknahu. Qaddasali kulla bikrin. telah disucikan untukku setiap bikr. Kulla awwali mauludin rahim, setiap apa yang pertama lahir dari rahim dari kalangan Bani Israel, min insanin ila bahimatin li. Wa ta'ammal qawluhu nabi uqimu lahim taqaraba akhihim kanu akhan ila uhu shama'un. Apa maknanya coba? Mirip kata-katanya. Nabi maknanya nabiyan. Uqimu sama uqimu. Lahim maknanya Allahu lahum. Lahim adalah lahum. Min wasati ikhwanihim, ikhwatihim. Sana mereka bilang khihim atau kanu kha'akhon. Ini ikhwatihim mislak bihi yu'minun. Wakadhalika qawluhu antum abartum bi'uyuli aji khaym banu aisah. Ternyata maknanya adalah antum abiruna. Antum abirtum. Ternyata terjemahannya antum abiruna fi tukhumin. Tukhum tiang atau menara. Wa ikhwatukum banil ais. Lihat bahasa Ibraninya. Ajihim banu aisah. Ais jadi aisah. Mirip sekali dengan bahasa Arab. Maka muad maksudnya Muhammad. Muad maknanya adalah Muhammad. Wa nadhairu dhalika akthar min an tudhkar, dan yang semirip dengan itu sangat banyak sekali, terlalu banyak untuk disebut. Kemiripan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Fa idza akhadta lafdat muad, kalau engkau sebutkan lafaz muad, wajadtaha aqrab syai ila lafdat Muhammad. Kamu lihat sangat dekat sekali lafaz itu dengan lafaz Muhammad. Muad. Wa idza aradta tahqiqa dhalik, kalau engkau ingin bukti lagi, fatabiq baina alfadil ibraniyah wal arabiyah, silakan cocokkan lafaz-lafaz bahasa Arab dengan lafaz-lafaz bahasa Ibrani. Wa kadzalika yaqulun, mereka juga berkata, asbu' awluhum hum. Apa tuh maknanya? Ay asba' asba'illah kataba lahu biha at-taurat, jari-jemari Allah yang menulis kitab Taurat. Wa yadullu ala dhalika adatul ba, dan yang menunjukkan hal itu bantuan huruf ba di ucapan bimuad muad. Ada kalimat bi. Wala yuqal wa'adzimuhu bijiddan jiddan, tidak mungkin cocok kalau ada kalimat ba pak maknanya jiddan, saya tinggikan dengan sangat sangat sangat atau dengan sekali tidak cocok. Bi khilafi u'adzimuhu bi Muhammad, tetapi lebih cocok kalau kami agungkan turunannya dengan Nabi Muhammad atau dengan Muhammad, cocok sekali. Wa kadzalika hu fa innahu 'udzima bihi wazdada bihi syarafan ila syarafih, demikian pula diagungkannya beliau dan ditambah lagi kemuliaannya di atas kemuliaannya. Bal ta'dhimuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan pemuliaannya dengan adanya Nabi Muhammad pada turunannya, fauqa ta'dhimi kulli walidin bi waladihi, itu adalah setinggi-tinggi kemuliaan seseorang dengan anaknya. Yani betapa hebatnya seorang bapak al-walid bi waladihi al-'azimul qadr, dengan anak turunannya yang ternyata mulia, 'azimul qadr. Allah subhanahu kabbarahu bi Muhammadin s.a.w. Berarti Allah SWT mengangkat Ismail, memuliakan Ismail dengan memuliakan turunannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ala taqdiraini, dan menurut dua anggapan tadi, artinya apakah tafsiran pertama atau tafsiran kedua dari mereka sendiri. Sebagian mereka menafsirkan pertama, sangat-sangat sungguh-sungguh thayyib. Kalau yang diangkat tinggi-tinggi dan sangat-sangat, siapa di turunan Nabi Ismail kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Taib. Dengan yang kedua, apalagi karena ternyata mereka memahami mu'ad, mu'ad adalah Muhammad. Ala taqdiraini fannassu min adharil bisyarat bihi. Maka mau ditafsirkan yang pertama maupun yang kedua, tetap nas di dalam Taurat tersebut memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Amma ala hadat tafsir fadahirun jiddan. Adapun dengan tafsir yang kedua, sangat tampak sekali bahwa benar-benar itu berita gembira akan datangnya seorang nabi, karena mu'ad ditafsirkan Muhammad. Wa amma ala tafsiril awal, adapun dengan tafsir yang pertama, yaitu makna jiddan, fa innama kubbira Ismail wa uzzima ala Ishaq jiddan bibnihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dibesarkan Ismail dan diagungkan Ismail di atas Ishaq sangat-sangat. Yani di atas Ishaq dengan tingginya, yaitu dengan adanya Nabi Muhammad SAW pada turunan Ismail. Fa'idha tabaqat baina ma'na al-far qalid wa ma'na mu'ad wa ma'na Muhammad wa Ahmad wa nadart ila khisal alhamdi allati fihi wa tasmiyati ummatihi bil hamadin wa iftitahi kitabihi bil hamd wa iftitahi as-salah bil hamd wa khutima ar-raq'a bil hamd wa kathrati khisal alhamd allati fihi wa fi ummatihi wa fi dinihi wa fi kitabihi wa 'arafta ma khallasa bihi al-'alam min anwa'i ash-shirk wal kufr wal khataya wal bid'ah wal qaul 'ala Allah bila 'ilmin. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza tabaqta baina ma'na al-farqalid, kalau engkau sudah cocokkan nama Farqalid dengan nama atau dengan makna mu'ad wa makna Muhammad wa Ahmad, maka nadarta ila khisalil hamd, engkau ditambah lagi melihat khisalul hamdi, bagian-bagian dari pujian yang ada pada beliau Nabi Muhammad SAW. Wa tasmiyati ummatihi, dan penamaan umatnya dengan hammadin, dan juga membuka kitabnya dengan pujian juga, dan membuka salatnya dengan pujian juga, dan mengakhiri rakaatnya dengan pujian juga. Wa kasrat khisalil hamd, dan banyaknya bagian-bagian pujian ala TV yang ada padanya dan pada umatnya, pada agamanya, pada kitabnya, maka saat itu arafta ma khallasa bihi al-alam, maka saat itu engkau tahu bagaimana alam ini dibersihkan dari berbagai macam kesyirikan, kekafiran, kesalahan, kebid'ahan, dan juga dari ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa ma a'azzallahu bihil haqq wa ahlah, dan engkau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dan memuliakan kebenaran dan orang-orangnya. Wa qama bihil batil, dan dengan itu hancurlah kebatilan wa hizbahu dan golongannya. Tayaqqanat annahu al-farqalid, sudah yakin bahwa itulah al-farqalid. Bil i'tibarati kulliha, dengan anggapan yang pertama, kedua dan ketiga, sangat jelas bahwa Farqalid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.